akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dulumatil wahmi waftah lana abwaab rahmatik wanshur alina hikmatak ya rahmar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah ya rahmar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa 'allimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma zilna fi fasl rabi' fi anna qalilal ilmi khairun min katsiril ibadah. Masih kita membahas tentang fasal yang keempat, bahwasanya ilmu yang sedikit itu lebih baik daripada banyak ibadah tanpa ilmu. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Wan Abi Dzarrin wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala babun minal ilmi tata'allamuhu ahabbu nata'allamuhu ahabbu ilaina min mi'ati raq'atin tatawwu'an wa babun minal ilmi nu'allimuhu umila bihi aw lam yu'mal ahabbu ilaina min mi'ati raq'atin tatawwu'an. Adalah sahabat Abu Dzar dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, keduanya berkata, satu bab daripada ilmu yang kita pelajari lebih kami sukai dan lebih kami cintai daripada 100 rakaat salat sunnah. Dan satu bab daripada ilmu yang kami ajarkan, baik dilaksanakan oleh yang mendengarnya atau tidak, lebih aku sukai dan aku cintai daripada 100 rakaat sunnah. Jadi masih kita berbicara tentang keutamaan ilmu. Jadi ilmu itu dari segala segi itu paling afdolnya sesuatu yang baik yang ada di dunia. Seseorang yang mulia bukan karena ilmu, maka pasti kemuliaannya itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang terkait dengan ilmu. Dan semua orang yang mulia di dunia ini pasti kemuliaannya itu karena sebab ilmu. Apakah ada suatu kemuliaan yang bukan terkait dengan ilmu atau bukan karena sebab ilmu? Ada, terkait dengan benda-benda yang Allah ciptakan, misalnya batu permata, batu berlian dan sebagainya, itu mulia. Tapi kemuliaannya itu enggak sebanding seperti kemuliaan yang ilmu. Kemuliaan seorang presiden, kemuliaan seorang pedagang, kemuliaan seorang alim, kemuliaan seorang yang bijak, kemuliaan seorang yang cendekiawan dan sebagainya, semuanya itu berangkatnya daripada ilmu. Cuma memang ilmu yang dimaksudkan di sini itu adalah ilmu yang bersumber daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Nah itulah kemuliaan yang didapatkan di dunia kalau sudah terkait dengan ilmu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ilmunya Nabi itu, jangan kita katakan bahwasanya ilmunya Nabi, ilmunya Al-Quran, ilmunya Hadis itu adalah ilmu yang tidak terkait dengan zaman akhir. Siapa bilang? Tidak terkait dengan teknologi. Siapa yang bilang? Tidak terkait dengan sains dan sebagainya. Siapa yang bilang? Karena sumber keilmuan itu selain daripada tiga yang sudah diletakkan oleh pakar keilmuan dan pendidikan, yaitu sumber yang tiga yang sangat familiar itu, itu semuanya tiga itu berangkatnya daripada Al-Quran dan Hadis. Bukan berdiri sendirinya. Buktinya berapa miliar rupiah, berapa miliar dolar yang mereka keluarkan untuk meneliti sebuah penelitian. Setelah ketahuan, akhirnya yang diinginkan daripada penelitian itu ternyata jawabannya ada di dalam Al-Quran. Banyak semacam itu. Misalnya apa? Seperti jasadnya Fir'aun. Itu jasad Fir'aun itu ketika diteliti oleh seorang ahli pakar yang terkait dengan mumi, seorang profesor di Perancis, itu sampai berbulan-bulan, bermiliar-miliar dihabiskan waktu dan juga dana yang sangat besar untuk menyelidiki. Ternyata di situ ada kandungan garamnya. Maka diteliti. Ini tidak seperti yang lainnya. Harusnya kalau ada di dalam laut, itu pasti akan lebih cepat busuknya. Lebih cepat hancurnya. Mumi, obat mumi apapun yang ada itu, kalau sudah terkait dengan air laut, maka dia tidak akan mempan. Tapi ini kenapa kok tetap masih ada? Subhanallah, diteliti. Ternyata ada salah satu stafnya yang dia Muslim, kemudian dia membaca Al-Quran. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya kami akan menjaga jasadnya sampai hari kiamat nanti untuk supaya menjadi sebuah renungan bagi orang-orang yang akan datang. Begitu dia itu membaca, langsung dia tersentak. Artinya apa? Sudah ada. Ternyata ini adalah sebuah mukjizat Allah SWT. Sebuah kebesaran yang Allah ciptakan terkait dengan Fir'aun itu supaya menjadi sebuah pelajaran bagi orang-orang yang akan datang. Jadi sampai muminya masih ada sekarang. Mumi apa sih yang digunakan sampai sebegitu rupanya, begitu hebatnya, melebihi daripada mumi-mumi yang lainnya? Ternyata karena ada penjagaan daripada Allah. Untuk supaya Fir'aun itu jadikan sebuah pelajaran bagi orang-orang yang di kemudian hari datangnya. Nah ini, begitu pula tentang penciptaan manusia. Bentuknya dari sperma, kemudian segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian setelah 120 hari diletakkan roh. Itu kan secara gamblang Nabi SAW mengajarkan 120 hari baru diletakkan roh. Diteliti, benar memang begitu. Nabi SAW berbicara masalah apa? Sains, berbicara tentang knowledge, berbicara tentang keilmuan. Nah, sehingga apa? Sekarang mereka sudah mulai sadar, ternyata Al-Quran dan Al-Hadis sudah dijadikan salah satu daripada sumber keilmuan yang ada. Kenapa? Subformasi aja tidak cukup. Kemudian eksperimentasi itu tidak cukup. Kemudian yang ketiga, sumber keilmuan itu adalah penalaran logis, itu juga tidak cukup. Karena itu kembali, ada sesuatu yang kurang. Oh, ternyata yang melengkapi itu adalah Al-Quran dan Sains dan Al-Hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga adanya Al-Quran, adanya hadis dari sumber-sumber keilmuan yang ada di dunia ini bukan merupakan sebuah integrasi, tapi sebuah inclusivity. Jadi memang yang tiga ini berasal dari Al-Quran. Al-Quran tidak bisa dipisahkan daripada keilmuan. Bahkan Amerika baru-baru ini telah mengakui bahwasanya aturan agama Islam itu adalah aturan yang tertinggi. Aturan yang kalau kita lihat, kita buat penelitian dari segi apapun tidak ada kurangnya, tidak ada celahnya. Cuma memang sengaja mereka itu mencari-cari. Jadi seperti sekarang ini, apa yang terjadi sekarang ini? Ulama dikriminalisasi. Ulama disudutkan, ulama membela NKRI, ulama membela kebenaran, ulama membela uang cilik sebetulnya, tapi disudut-sudutkan dengan membabi buta mereka. Jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hasbunallah wa ni'mal wakil. Tinggal tunggu saja. Camkan baik-baik sebagaimana Fir'aun telah sirna. sebagaimana Qarun telah binasa, sebagaimana Namrud, sebagaimana musuh-musuh Allah yang lainnya, siapapun yang memusuhi ulama pasti akan mendapat sebuah kecelakaan di dunia sebelum di akhirat. Lihat bagaimana seorang yang menistakan agama Islam dan para ulamanya, Raja Turki. Siapa yang terkenal itu? Kemal Atatürk. Itu kan namanya nama Islam. Tapi dia benci dengan Islam. Benci dengan yang namanya Arab. Semua itu tuliskan Arab, dihapuskan. Semua yang istilah Arab disirnakan, ditiadakan dari saking bencinya kepada agama Islam. Lihat akhirnya. Ya, dia kena penyakit. Penyakitnya sangat aneh. Dia kepanasan luar biasa. Kemudian dia merasa gatal luar biasa. Sambil daging itu membusuk. Bahkan dia itu minta pergi dibawa ke tengah laut. Untuk mendapatkan rasa dingin, sejuk di sana. Tapi yang ada tambah panas. Sampai akhirnya setelah sekian bulan disiksa oleh Allah Ta'ala. Meninggal. Begitu meninggal, setiap diletakkan jasadnya di bumi, dipentalkan lagi keluar. Sehingga kemudian diletakkan di dalam satu tempat, dipeti eskan, diawetkan sampai selama 40 tahun kira-kira. Baru kemudian diletakkan di antara dua bukit, dua batu. Sampai sekarang kuburannya di situ, di atas. Nggak diterima. Walaupun ditaruh di Indonesia, di tanah manapun tidak akan diterima. Bumi tidak terima. Nah ini. Camkan baik-baik siapapun yang memusuhi ulama. Kenapa? Ulama itu sebagaimana dikatakan oleh Imam Hasan Basri, damul ulama masmum. Darahnya ulama itu mengandung racun. Pernah suatu waktu Ibn Hajar Al-Haytami radhiyallahu anhu warḍah, salah satu daripada mufti daripada mazhab Imam Syafi'i yang tinggal di Makkah, seorang wali Allah, seorang faqih, seorang muhaddis, seorang sufi. Beliau berjalan menuju Masjidil Haram. Di tengah perjalanannya, tiba-tiba kakinya itu disengat oleh kalajengking. Maka begitu tersengat oleh kalajengking, sudah pasti ternyata yang menyengatnya itu adalah kalajengking. Murid-muridnya itu menjadi susah, gelisah, galau. Apa jawaban Syekh Ibn Hajar? Ah, biarkan. Kita lihat. Lebih dahsyat mana? Lebih kuat mana racunnya kalajengking atau racunnya para ulama, darahnya ulama? Enggak lama kemudian bukan dia yang sakit, bukan dia yang terkapar, bukan dia yang sekarat, ternyata kalajengking yang menyengat darah daripada Imam Ibn Hajar itu kelepak-kelepak udah itu mati. Nah itulah. Ini yang terjadi. Demi Allah saya bersumpah, ini yang terjadi. Silahkan musuhi para ulama itu. Tapi catat baik-baik siapa pejabat-pejabat yang musuhi para ulama. Dari mulai tertinggi sampai yang paling rendah. Siapapun yang musuhi para ulama, pasti demi Allah mereka akan binasa hidup dalam keadaan gelisah, dalam keadaan hina, dan dihinakan Allah Ta'ala di dunia sebelum di akhirat. Camkan baik-baik, silahkan tulis. Catat siapa saja pejabat yang menistakan para ulama, musuhi para ulama, pasti demikian. Kenapa? Ulama itu adalah pewarisnya para... Silahkan kita musuhi presiden, silahkan. Kita musuhi pejabat, yang mana saja, silahkan. Tidak akan ada yang namanya tulaknya itu, enggak ada. Tapi kalau ulama, hati-hati. Hati-hati. Pasti Allah Ta'ala akan menampakkan. Yang berlaku di dunia ini, yang berlaku di Amerika ini, yang berlaku di Indonesia ini adalah sistemnya Allah. Allah yang punya angin, Allah yang punya bumi, Allah yang punya negara, Allah yang punya manusia, Allah yang punya semuanya. Jadi jangan kita itu mempunyai kekuatan apa kita. Kena pilek saja sudah terkapar, kena pusing saja sudah enggak kuat, terus kita mau menantang Allah. Enggak ada kekuatan di dunia ini seperti kekuatan ulama, tidak ada. Yang paling barokah itu siapa? Ulama. Yang paling hati-hati kalau kita itu mengusir mereka siapa? Ulama. Kenapa? Ulama itu adalah sasaran seputar Nabi kita Muhammad. Sebagaimana hal itu dikatakan oleh Imam Ghazali radhiyallahu anhu wa ardhah, di mana beliau telah mengatakan di dalam perkataannya, ulama itu adalah sasaran seputar Nabi. Siapa yang memuliakan para ulama berarti memuliakan. Yang mencintai para ulama berarti mencintai. Yang memusuhi para ulama berarti memusuhi. Yang mengganggu para ulama berarti mengganggu. Dengan dasar, ada landasannya, ada hadisnya. Nabi SAW di dalam hadis sahih beliau mengatakan, man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani, wa man jalasani fid dunya kuntulahu jalisan yawmal qiyamah. Barang siapa yang datang bersalaman, yang datang menjenguk orang alim, sama halnya seperti orang yang menjengukku. Orang yang datang bersalaman dengan orang alim sama seperti orang yang bersalaman denganku. Jelaskan? Orang yang duduk-duduk bersama Nabi, bersama para ulama, seakan-akan dia itu duduk-duduk bersama Nabi Muhammad. Dan barang siapa yang banyak duduknya bersama Nabi Muhammad di dunia, kalau di akhirat akan menjadi teman duduknya Nabi Muhammad. Nah, semoga kita termasuk yang banyak duduk bersama para ulama, banyak yang mengaji pada para ulama, duduk dalam majlisnya para ulama, sehingga kita termasuk yang duduk nanti seperti ini kita bersama Nabi Muhammad. Jadi saya ingatkan kepada saudara-saudara kami, para pejabat khususnya, mereka saudara kami, saudara kita, baik dari kepolisian ataupun pejabat yang lainnya, hati-hati. Jangan tunduk kepada manusia, tunduklah kepada Allah dan Rasulnya Muhammad. Kalau sudah terkait dengan Allah dan Rasulnya, hati-hati. Kalian sudah sangat-sangat-sangat memusuhi para ulama, menghinakan para ulama dengan tindakan-tindakan kalian. Sangat tidak pantas. Sangat tidak pantas. Yang kami takutkan adalah terjadinya bala untuk Indonesia secara umum. Itu yang kita takutkan. Itu yang kita takutkan. Jadi Habib Rizik itu ulama, dan termasuk zuriatnya Nabi Muhammad SAW. Enggak ada beliau itu mempunyai maksud-maksud tujuan yang tidak baik seperti mereka-mereka itu. Tidak. Ikhlas. Walaupun caranya berbeda dengan ulama lainnya, kita harus seperti itu. Lihat bagaimana khalifahnya Nabi kita Muhammad SAW. Ada khalifah seperti Syekh Abu Bakar Siddiq, dia khalifah pertama. Lemah lembut. Tapi ada pula khalifah kedua. Itu khalifah Sayyidina Umar bin Khattab dengan kerasnya. Enggak bisa dia melihat kemungkaran sedikit pun. Karena apa? Jiwanya memang seperti itu. Dibentuk. Siapa yang membentuknya? Nabi Muhammad. Beliau mengatakan, "Laula murabbi ma'araftu rabbi addabani rabbi fa ahsana ta'dibi." Yang membentuk Sayyidina Umar begini, yang membentuk Sayyidina Abu Bakar begini, itu adalah Nabi kita Muhammad dan didikannya. Apa kita menyalahkan Sayyidina Umar? Tidak, benar. Sayyidina Umar begitu. Lalu setelah Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dengan kelembutannya, dengan akhlaknya luar biasa, dengan kesantunannya, bahkan dibunuh pun dia tidak melawan. Setelah itu siapa? Sayyidina Ali. Dia dibanggakan Nabi kita Muhammad SAW. Keras. Enggak bisa melihat suatu kemungkaran. Langsung ditegurnya. Siapa pun yang melakukannya? Ini siapa? Habib Rizik ini siapa? Cucunya siapa? Sayyidina Ali. Karamallahu wajhah. Orang mau membela kok dicari-cari. Ini namanya kriminalisasi. Pem. Jadi berusaha menjadikan ulama itu seakan-akan melakukan suatu kesalahan. Padahal tidak salah, dicari-cari salahnya karena mereka tersudut. Kalau tersudut pasti mending. Daripada entar disudut sama api gimana? Neraka. Na'udzubillah. Jadi saya ingatkan para pejabat, saudara-saudara kita yang mengurus kita, yang mengayomi kita, harusnya gunakan hati nuranimu. Jangan pakai kita itu taat kepada manusia, taat kepada Allah. Walaupun dengan mengorbankan jabatan kita, enggak apa-apa. Karena apa? Hidup untuk akhirat, bukan hidup untuk dunia. Camkan baik-baik. Siapapun yang melawan para ulama, maka pasti hidupnya akan hina dina. Catat baik-baik, siapapun yang terkait dengan penistaan kepada para ulama, penghinaan para ulama, memojokkan para ulama, memfitnah para ulama, ah, lihat gimana akhir hidupnya. Silahkan dicatat. Ini sudah terjadi bukan cuma zaman sekarang. Watilkal ayyam nudawiluha bainun nas. Itu adalah hari-hari yang sudah terus dari mulai zaman Nabi Adam dengan Qabilnya sampai Namrud pada zaman Nabi Ibrahim, Nabi Musa dengan Fir'aunnya. Begitu pula yang lainnya, semuanya itu dibalas Allah Ta'ala, dihinakan, didinakan. Coba lihat bagaimana Namrud. Ingat gak Namrud? Namrud itu menghinakan siapa? Nabi Musa. Siapa Nabi Musa? Utusan Allah. Setelah Nabi kita Muhammad masih ada utusan Allah. Masih ada siapa mereka? Para ulama. Berdasarkan hadisnya Nabi, al-ulama, ulama ummati ka'ambiya ibani Israel. Ulama umatku itu sama seperti Nabi Bani Israel. Cuma tidak ada Nabi lagi. Coba ada Nabi lagi, ya mereka para nabinya. Para ulama itu. Lihat bagaimana akhirnya. Sudah beberapa kali menghinakan Nabi Musa. Berjanji, luput janjinya. Tidak ditepati janjinya. Nabi Musa sudah sabar. Terus dicari-cari kesalahannya. Sampai akhirnya Allah berikan kehinaan. Apa itu? Allah menjadikan seekor nyamuk saja masuk ke dalam kepalanya. Seperti seakan-akan nyamuk itu punya bor. Kepalanya dibor masuk ke dalam. Setiap hari dikurek-kurek otaknya itu. Gak kuat sakit ya. Sampai dia memerintahkan budaknya, sendalnya suruh pukuli kepalanya. Sehingga setiap hari seperti itu. Dihinakan oleh Allah Ta'ala. Sampai suatu saat, ketika nyamuk yang Allah ciptakan yang sudah berada di dalam kepalanya Namrud itu sudah membesar karena gemuk, makan otak terus setiap hari. Akhirnya kemudian dipecah kepalanya. Dan mati dalam keadaan hina dina. Sangat menyedihkan, menyengsarakan. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Demi Allah saya bersumpah. Ini yang terjadi. Dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Seperti orang, sebagaimana orang yang memusuhi ulama, pasti dia akan hina dina. Bukan hanya dia yang akan hina, keluarganya juga akan hina. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad yang terkait dengan hadis qudsi. Iza ato'ani rabbi raditu anhu. Wa iza raditu anhu baraktu fihi wa fi atharihi wa la nihayata li barakatih. Kalau sudah hambaku itu berbuat baik, maka aku ridho kepadanya. Kalau sudah aku ridho kepadanya, aku akan berkati semua urusannya dan semua yang terkait dengannya. Dan ingat, keberkahanku itu tidak ada batas akhirnya sampai kapanpun. Tapi sebaliknya, kalau sudah hambaku telah berbuat kenistaan, berbuat kesalahan, berbuat dosa kepadaku, aku akan murka kepadanya. Kalau sudah aku murka kepadanya, aku laknat dia. Walaknati talahaku sabi'a min waladih. Dan laknatku itu akan sampai juga kepada keturunannya yang ketujuh. Jadi hati-hati. Hati-hati. Apalagi Habib Rizieq itu cucunya Nabi. Ingat. Ustaz punya anak dicintai. Ustaz senang tidak? Dikasih-kasihi senang tidak? Diperhatikan senang tidak? Ustaz manusia biasa. Rasulullah juga berkata begitu. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, innama ana basyarum mislukum, aku ini manusia biasa sama seperti kalian. Tapi sebaliknya, andainya ustaz difitnah, senang tidak? Ya. Andainya ustaz disudutkan, senang tidak? Ya. Andainya ustaz disengsarakan, senang tidak? Ya. Andainya ustaz dipermainkan, senang atau tidak? Ya. Nah, Rasulullah juga merasakan semuanya itu. Fatimah bid'atun minni. Yasuruni ma yasuruha wa yabghiduni ma yabghiduha. Fatimah itu adalah sebagian daripada badanku. Siapa yang menyenangkan dia, maka dia telah menyenangkan aku. Dan siapa yang membuat dia murka, berarti dia membuat murka aku. Itu yang dirasakan Nabi Muhammad. Kalau kita katakan, oh itu kan sudah jauh jaraknya Ustaz. Tambah cucu, tambah sayang. Anak kita sayangkan, cucu lebih sayang lagi. Cicit lebih sayang lagi, terus tambah jauh, tambah sayang. Kenapa? Itulah sifatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada landasannya? Ada. Siapa sih yang enggak tahu dengan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz? Siapa dia? Dia khalifah yang keenam yang dianggap sebagai khalifah Ar-Rashidin, Khulafa Ar-Rashidin. Beliau yang melaksanakan jabatannya dengan penuh amanah, dengan penuh keadilan. Beliau pernah suatu waktu kedatangan tamu. Tamu itu berbeda dengan tamu-tamu yang lainnya, cara menyikapinya, cara menghormatinya. Kenapa? Datang dari Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang datang dari Nabi, dari Madinah Nabi lebih dimuliakan karena tetangganya Nabi Muhammad. Tapi heran ya, ada satu anak di situ yang masih belum berumur 10 tahun. Dia lebih dihormati daripada yang sudah dewasa, yang sudah tua-tua, didudukkan di sampingnya. Ketika tamunya pulang diberikan hadiah satu-satu, tapi yang kecil itu lebih banyak hadiahnya. Tapi herannya begitu si tamu-tamu dari Madinah itu pulang, digigit, dijewer telinganya sampai menjerit itu anak. Setelah mereka pulang, kemudian ditanya oleh wakilnya, Amirul Mukminin, kami tidak heran kalau kamu itu memuliakan para tetamu yang datang dari Madinah karena mereka itu datang dari tempat asal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang kami heran itu kenapa kamu itu lebih memuliakan anak kecil itu daripada yang sudah dewasa atau sudah tua? Maka dijawab olehnya, kamu tidak tahu siapa anak kecil itu? Anak kecil itu adalah Muhammad Al-Baqir, cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cicit, bukan cucu, cicit buyut Muhammad bin Ali bin Hussein bin Fatimah binti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buyut. Dan aku berbuat seperti itu dengan harapan masih teriang di dalam telingaku hadisnya Nabi yang berbunyi, Fatimah bid'atun minni, yasurruni ma yasurruha wa yubghidni ma yubghiduha. Fatimah itu adalah sepotong bagian daripada badanku. Siapa yang menyenangkan dia, berarti dia menyenangkan aku. Barang siapa yang memurkakan dia, berarti dia memurkakan aku. Aku berharap dengan apa yang aku lakukan malam ini, aku telah menyenangkan hati bagi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ditanya, "Oh baik, kami terima." Tapi herannya, kenapa anak itu begitu mau pulang kok kamu cubit sampai dia menangis? Apa jawaban dia? Dia sambil ketawa, "Gal, iya, saya cubit biar dia itu ingat kepadaku. Kan cubitan itu sebuah kenangan. Nanti ketika di pada mahsyar barangkali dia itu ingat kepada aku sehingga aku mendapatkan syafaatnya." So, siapa ini? Umar bin Abdul Aziz. Lihat bagaimana cintanya kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana keluarga cintanya kepada ahlu baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga yang semacam ini menandakan sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW terkait dengan keluarganya, man ahabbakum fahuwa mu'min wa man abghadakum fahuwa munafik. Siapa yang mencintai keluarga Nabi berarti dia seorang mukmin, dan siapa yang membenci keluarga Nabi berarti dia seorang munafik. Nah, semoga kita termasuk cinta pada keluarga Nabi. Nah, oleh karenanya saya himbau kepada para pejabat Indonesia khususnya, baik dari kepolisian maupun yang lainnya, kita boleh kan mengasih nasihat, boleh kan? Boleh. Mereka juga saudara kita, hati-hati. Jangan menyudutkan para ulama. Jangan cari-cari kesalahan para ulama. Ulama sama umara itu harus sama-sama bersatu, berjalan. Jangan gara-gara si penista agama itu kemudian kalian itu kemudian tunduk kepada perintahnya, ngapain? Pikirkan tuh akhirat kalian, pikirkan masa depan kalian. Yang memberikan surga neraka bukan si penista itu, bukan presiden, tapi Allah. Yang memberikan kesenangan hidup ataupun kesengsaraan hidup siapa? Allah. Yang memberikan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah siapa? Allah. Yang harusnya kita cari ridhonya siapa? Allah. Yang harusnya kita takuti siapa? Yang harus kita terapkan aturannya siapa? Jadi hati-hati. Hati-hati. Hati-hati, jangan sampai terlibat. Kalau terlibat, saya cuma memberikan sebuah nasihat. Siapapun yang terlibat tidak menyudutkan para ulama, menyulitkan para ulama, apalagi sampai memusuhi para ulama, memenjagakan para ulama, yang semua orang awam juga tahu. Orang awam juga tahu, tanya semua orang awam, biarkan kita itu mendengar. Jangan cuma mendengar atasan saja, dengarkan dari mereka semuanya. Mereka itu bagian dari negara ini. Masyarakat ini bagian dari negara ini, yang menggaji kalian juga masyarakat. Harusnya kalian dengar kepada mereka. Ini sesuatu yang sangat aneh. Menertawakan situasi yang ada sekarang ini sangat-sangat menggelikan. Kok aneh gitu? Kok dibuat-buat semacam ini? Kenapa? Hanya gara-gara satu orang ini? Apa manfaatnya untuk Islam ini? Apa manfaatnya untuk negara ini? Kok sampai mau berkorban sedemikian rupa sampai memusuhi para ulama? Jadi, ayo insaflah. Bertobatlah. Kembalilah kepada Allah SWT. Dengan harapan semoga kita termasuk yang diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad. Yang mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Kehidupan di dunia sebentar. 60-70 tahun. Setelah itu tinggal penyesalan. Padahal Nabi kita Muhammad telah bersabda, syarrun nadama nadamat yaumal kiamat. Sejelek-jeleknya penyesalan nanti, penyesalan pada hari kiamat. Lakukan kemanfaatan. Jangan lakukan kemadharatan. Kalau bisa kita berbuat manfaat, lakukan kemanfaatan. Jangan melakukan sesuatu kemadharatan. Masyarakat adalah saksi-saksi Allah. Mereka itu adalah syuhada Allah. Lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW ketika lewat satu jenazah. Kemudian para sahabat yang sekitarnya mengatakan, ya Rasulullah itu orang baik. Wajabat. Lalu ada lagi jenazah kedua lewat. Tiba-tiba yang sekitar mengatakan, ya Rasulullah, dia itu akhlaknya kurang baik. Dia suka mengganggu tetangganya. Wajabat. Akhirnya ditanya oleh sahabat Nabi, ya Rasulullah, kok wajabat-wajabat terus? Wajabat apa, wahai Nabi? Begini. Antum syuhada Allahi al-ardi. Kalian itu adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Kalian itu bisa menjadi saksi Allah kelak nanti di muka bumi ini. Sekarang kita mau tanya, yang salah dalam hal ini Habib Rizik apa bukan? Anak dalwa aja bisa jadi saksi. Jadi hati-hati, saya katakan hati-hati, apalagi yang terkait dengan para keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Cinta kepada Nabi kita dan keluarga Nabi-Nya itu hukumnya wajib. Bukan malah menyengsarakan, bukan malah menghinakan, bukan malah memusuhi. Nah, sudahlah, kita kembali kepada ilmu. Ilmu yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Nah, jadi, apa yang harus kita lakukan? Kita harus bersyukur pada Allah SWT. Karena kita itu termasuk yang berada di dalam jalurnya Nabi kita Muhammad SAW, yaitu jalur mempelajari ilmu, lalu kemudian mengajarkan ilmu, serta mempraktekkan, nanti di pada mahsyar kita akan mendapatkan, memetik hasilnya, memanen hasilnya. Insya Allah kita akan mulia karena bersanding dengan Nabi kita Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gal ma'alifu rahimahullah ta'ala nafiru rahim fidaranya amin ila anggal. Bagaimana? Kacamata yang sebelah mana? Tidak ada. Coba dibaca. Ada yang baca? Siapa yang pegang? Anak Ali ya? Itulah kalau orang sudah tua. Tapi saat nggak tua-tua banget lah. Ya. Saya gimana? Halaman berapa? Ya, masih kita membaca di dalam kitab Ugudul Lijen terkait dengan hak-hak suami yang wajib dilaksanakan oleh istri. Siapa istri? Istri itu adalah calonnya kali. Nah, kalian semua jadi calon-calon istri yang jangan cuma Nah, jadi harus kalian menjadi istri yang solihah. Sekarang kita akan bahas tentang bagaimana sih jadi istri yang solihah. Di antaranya katanya harus memuliakan keluarga suami. Jadi kalau kita kawin, kawin beneran, bukan kawin-kawinan. Gitu. Maksudnya kawin beneran itu gimana? Kawin beneran itu adalah sebuah penyatuan antara dua keluarga. Gitu. Jadi sampai-sampai Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, Aba'uka salasa. Ayah kamu itu ada tiga. Ayah kamu yang melahirkan, ayah kamu yang mengajari, dan ayah kamu yang kawin dengan anaknya. Itu ayah kita. Jadi ayah yang melahirkan, guru kita, dan ayah mertua. Nah, jadi mertua itu adalah ayah kita. Nah, begitu pula keluarganya keluarga kita. Harusnya seperti itu. Jangan kita ambil anaknya, tapi kita memusuhi keluarganya. Kita ambil anaknya, kita dapat kesenangan dengan anaknya, tapi kita musuhi orang tuanya. Nah, itu enggak bakal menyatu. Itu namanya tidak menyatu. Secara logika, itu sangat-sangat tidak arif dan bijak. Kenapa? Karena seorang istri itu harusnya menyatukan antara dua keluarga, bukan mencerai-beraikan antara satu keluarga. Jadi tugasnya suami istri itu, suami mengenalkan, menyatukan, mendekatkan keluarga suami kepada keluarga istri. Tugasnya istri mengenalkan, menyatukan, mendekatkan keluarganya kepada keluarga suami. Harusnya seperti itu, bukan malah mencerai-beraikan. Nah, banyak sekarang yang sudah tidak sesuai dengan fungsinya. Itu fungsi suami istri terkait dengan keluarga, sesuai dengan aturan syariat ini. Nah, sekarang tidak. Nah, istri kawin. Begitu istri kawin, dia tamak dan rakus. Mau ngambil semuanya suami. Perhatiannya suami, cintanya suami, hartanya suami, semuanya suami. Nah, ini yang tidak benar itu namanya. Karena salah kaprah. Kalau mau cari cintanya semuanya, ridhonya semuanya, perhatiannya semuanya, jangan manusia. Yang ngapain manusia bisa apa? Perhatiannya manusia itu bisa buat apa? Apakah kalau kamu sakit diperhatikan, sembuh? Kalau kamu sakit itu dilihat terus sembuh? Gak manfaat. Gak manfaat. Yang manfaat itu Allah. Allah yang manfaat. Cari perhatiannya Allah. Cari ridhonya Allah. Jangan cari tamak mencari perhatiannya seorang manusia. Manusia itu juga berusaha, berupaya, dan tidak bisa berbuat. Karena dia cuma menjalani. Sama seperti suami istri, sama. Jadi tidak bisa. Kita memaksakan suami itu harus cinta kepada aku. Kalau tidak cinta, saya mau minta cerai. Ya tidak bisa dong. Emang yang buat cinta suami? Saya harus kawin sama kamu itu sudah komitmen saya dari waktu itu. Apa itu? Kamu harus bahagiakan saya. Emang yang buat bahagia dia? Allah yang buat bahagia itu Allah. Terus gimana caranya supaya bahagia dalam rumah tangga? Ikuti aturannya Allah. Kamu pasti bahagia. Jadi ikuti aturannya. Kamu sendiri yang buat-buat itu. Yang pokoknya awas ya. Suami mau keluar di nasihati. Dipesan-pesani awas ya. Mata kamu jangan jelalatan. Uang kamu jangan kemana-mana. Yang tangan harus di kantong terus. Biar gak keluar misalnya. Ya gak bisa dibegitu kan. Itu namanya protektif itu namanya. Gak bisa laki-laki digitu kan. Dan tidak suka. Pemimpin masa digituin sih. Kita bilang sama Bapak Jokowi. Bapak Jokowi kamu harus gini, harus gini, harus gitu. Yang mimpin itu siapa? Aku apa kamu? Kok malah kebalikannya? Kita yang diatur. Pemimpin itu yang mengatur. Kita itu diatur. Itu harusnya. Walaupun pengaturannya itu peraturannya harus logis. Jangan asal bikin aturan yang jadi bahan ketawaan. Nah, ngerti nggak? Nah, tapi nggak usah lanjutkan, nanti akhirnya usah disidang juga akhirnya. Nah, jadi seperti itu, ngerti nggak? Jadi harus ikuti aturan siapa? Allah. Yang dicari perhatiannya siapa? Allah. Dicari ridhonya siapa? Allah. Dicari cintanya siapa? Suami harus cari cintanya? Ngapain? Suami itu adalah sebuah sebab untuk mencari cintanya Allah. Suami kalau kita cintain, senang dia. Ngapain kita menyenangkan dia? Bukan menyenangkan Allah. Mau bikin suami GR? Apakah kalau kita pikir kalau suami itu kalau tidur pasti ingat kamu? Siapa bilang? Kalau ditanya baru jawab. Kalau mikirkan saya, iya gimana enggak. Kemana saja saya melihat pasti melihat kamu. Melihat wanita cantik pun kelihatan kamu. Ngomong doang. Kalau enggak gitu, marah. Jadi terpaksa ngomong gitu. Gitu. Nah, biar tahu. Mau kamu dibohong-bohongi gitu? Mau dibohongi gitu? Cari kepada zat yang tidak pernah membohongi kamu. Siapa dia? Kita berbuat baik pada Allah, pasti dibalas kebaikan. Kita cari perhatiannya, pasti diperhatikan. Kita cari cintanya, pasti dicintai. Manusia buat apa? Buat apa? Manusia itu cuma sebuah boneka. Kita jadikan sebuah perantara, batu loncatan kepada Allah. Yang patah berada dalam hati kita bukan suami. Enggak. Jantung hati kita siapa? Allah. Jantung hati siapa? Suamiku dok ya. Suami jantung hati. Anak jantung hati. Kita meninggal nangisnya cuma 3 hari. Harusnya kalau dia itu jantung hati itu nangisnya jangan cuma 3 hari. Terus nangisi. Temenin di kuburan. Malam-malam takut ya. Nah itulah manusia. Biar kita paham. Dari sekarang belajar. Anak gak mau cari cintanya siapa-siapa. Enggak. Anak mau cari cintanya Allah. Berbuat karena Allah. Semuanya karena Allah. Karena Allah yang memberikan semuanya. Semuanya Allah. Kita mendapatkan nikmat semuanya Allah. Yang memberikan kemuliaan semuanya Allah. Memberikan kemudahan semuanya Allah. Yang memberikan kita itu mulia siapa? Fa innal izzata lillahi jami'a. Semua kemuliaan yang kita cari itu dari Allah. Rugi. Makanya kalian itu adalah sekarang kenapa kok di pondok saat saya ini? Di pondok itu adalah belajar mendisiplikan diri supaya kita itu berusaha untuk menjadikan orientasi hidup kita Allah. Bukan makhluk. Makhluk bisa buat apa? Walaupun orang tua bukan. Kita ini kenapa sih cinta sama orang tua? Kenapa tunduk sama orang tua? Kenapa kita itu harus mengagungkan orang tua? Karena Allah yang memerintahkan. Semua karena Allah. Kenapa kita harus di pondok? Karena Allah. Kenapa kita harus sholat? Karena Allah. Jangan seperti dikatakan tuh orang-orang yang banci itu. Mau tidur ingat kamu ya. Mau makan ingat kamu. Ingat kamu ya. Emang ingat kamu bisa ngenyangkan? Aku gak bisa makan kok kamu gak makan. Ya Allah. Terlalu hina tahu. Itu namanya salah kapra. Jadi kalau kita mau cari itu, anak gak bisa tidur kalau gak ingat Allah. Anak gak bisa tersenyum kalau gak ingat Allah. Anak gak bisa belajar kalau gak ingat. Semuanya Allah. Yang ada sekarang itu adalah minna. Kita mau bahas Allah gimana? Bagaimana kita bisa membahas Allah? Kenapa saya bisa bicara Allah? Kenapa saya bisa mulia Allah? Kenapa saya bisa berada di sini Allah? Kenapa saya dilahirkan jadi apa? Jadi tukang pacul di luar sana. Jadi tukang tambal sebagainya di luar sana. Atau jadi orang yang enggak benar. Alhamdulillah saya dikeluarkan dari orang tua yang baik. Alhamdulillah. Siapa? Allah. Semua nikmat dari Allah. Allah yang memberikan nikmat. Yang ada itu setiap detiknya, setiap waktunya itu adalah kita harus syukur, syukur, syukur, syukur. Gak ada habisnya syukur. Sholat harus kita berusaha khusyuk. Supaya apa? Tanda syukur kita pada Allah. Nah untuk itu. Mondok itu adalah untuk itu. Jadi gimana caranya melaksanakan ibadah itu semuanya karena Allah. Sesuai dengan janji kita. Dan yang sudah kita ikrarkan setiap saat, setiap waktu. Terutama waktu kita melaksanakan sholat 5. Inna sholati wa nusuki. Wa mahyaya wa mamati lillahi. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk aku hidup untuk kamu ya. Itu untuk kamu ngapain? Itu untuk kamu. Padahal dia bilang aku itu enggak bukan untuk kamu. Emang enak digituin. Nah, jangan cari perhatiannya suami. Cari perhatian suami harus, tapi karena Allah. Kenapa kita harus hormat pada suami? Enggak boleh membantah pada suami, enggak boleh minta, enggak boleh marah pada suami. Allah yang merintahkan. Gitu loh. Kenapa harus jadi salihah? Karena Allah yang merintahkan. Melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para istrinya Nabi sebagai tauladan kita. Nah, harus terapkan dulu tiga hal itu, teori, praktek, dan harus ada idolanya. Kalau kita mau berhasil dalam segala hal itu harus melalui tiga tahapan itu. Belajar dulu. Lalu berusaha untuk mempraktekkan apa yang kita telah pelajari. Untuk memotivasi kita harus kita punya idola. Siapa idola kita? Istrinya Nabi. Bukan para artis itu, enggak, ngapain? Yang terlanjur namanya dikasih nama-nama artis, bertobatlah kepada Allah. Takutnya nanti di pada masa bersama mereka mau namanya siapa? Bella Syafira. Ya Allah. Bagus saat suti-suti namanya. Ya suti-suti. Nanti suti-suti juga di pada mahsyar nanti. Mau gitu? Maimunah namanya Rasulullah bagus. Ya dikasih nama. Ah kurang keren saat kok Maimunah. Maimunah kan di desa itu saat. Terus gimana kerennya? Mona Lisa. Ya. Nah itu. Nah dia beneran. Kita itu di... bangkitkan bersama mereka. Mau? Nah, idola kita siapa? Setelah Rasulullah siapa? Setelah Sayyidah Khadijah siapa? Setelah Sayyidah Fatimah siapa? Nah, baca. Namanya idola. Idola itu dibaca, diikuti. Paham? Diikuti. Idolaku itu siapa? Sayyidah Khadijah. Bagaimana Sayyidah Khadijah? Seorang wanita yang luar biasa. Cantiknya luar biasa. Tidak ada di sini seperti Sayyidah Khadijah. 10%-nya enggak ada. Yang ada itu putih kemerah-merahan. Sifatnya luar biasa. Nah, itu loh. Ingat selalu kita berbuat ana mengingat Syekh Khadijah. Idolaku Syekh Khadijah. Aku pun mau dibangkitkan bersama Syekh Khadijah. Ngentil di belakangnya Syekh Khadijah. Gitu dong. Oh, yang dipikirkannya si artis ini, si artis itu dan sebagainya. Gimana kabarnya dia sekarang? Oh, katanya cerai. Ya, cerai. Yang kayak begitu mau diikuti. Ngomongnya sangat tidak pantas diucapkan oleh seorang muslimah. Ini yang terjadi kayak gitu. Kayak itu mau jadikan idola? Mau jadikan idola artis? Mau? Namanya sama seperti artis mau? Namanya maunya sama seperti siapa? Para istri? Para anak-anak? Harus kayak gitu. Nah itu. Jadi teori, praktek, dan menjadikan idola untuk kita. Itu kalau kita mau berhasil seperti itu. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW telah memberikan suatu aturan. Ini teorinya. Kalau kita mau disayang sama Allah. Bukan suami enggak. Allah. Kita harus menghargai keluarga suami. Karena Pak suami itu ternyata bukan boneka. Kalau ternyata suami itu boneka, ya terserah kita. Ternyata suami bukan boneka, suami itu punya perasaan, tahu? Sebagaimana kita juga punya perasaan. Emang suami enggak sedih? Emang suami enggak ada keterikatan? Ada dong. Terikatan dengan orang tuanya, dengan kerabatnya. Pem, aku enggak suka deh sama ibu kamu. Ibu kamu itu begini, begini, begini. Emang enak dibilang begitu? Pasti dia berontak. Kalau kamu dimarahi, diusir dari rumah, jangan salahkan. Ustaz paling enggak demen kalau seumpama ada sebuah pertikaian, perselisihan antara mantu dengan mertua. Itu tanda akhlaknya tidak baik. Kenapa? Mertua itu orang tua. Harus dihormati, harus dimuliakan, harus ngah. Kalau kebetulan, ketepatan dapat mertua yang tidak baik, itulah ujian. Nya hidup ini adalah uji. Ya, kan saya katakan hidup ini meliputi tiga hal selalu. Apa itu? Terkait dengan perjuangan, terkait dengan pengorbanan, terkait dengan kesempatan. Kita harus berjuang di dunia. Kita harus berjuang. Berjuang untuk apa? Untuk menjadi salihah. Sekarang kita berjuang untuk apa? Menjadi seorang alimah, menjadi seorang da'iyah, menjadi seorang mujahidah. Menjadi seorang yang disayang oleh Allah dan Rasulnya. Nah itu. Itu yang harus kita lakukan. perjuangkan sekarang. Nanti setelah kita berjuang, apa itu? Enggak ada perjuangan itu tanpa pengorbanan. Seseorang pejuang itu disebut pejuang setelah adanya pengorbanan. Berkorban dengan harta, berkorban dengan perasaan, berkorban dengan semua yang kita punya. Baru kita disebut sebagai pejuang. Pahlawan-pahlawan itu memperjuangkan apanya? Nyawanya, darahnya. Makanya NKRI ini itu dibayar dengan harga yang sangat mahal. Kenapa sangat mahal? Enggak ada yang jual. Enggak di supermarket mana, di hipermarket mana, enggak ada yang jual nyawa itu, enggak ada. Ada yang jual? Dijual nyawa $100,000, itu ada? Enggak ada. Mereka itu mengorbankan nyawa yang satu-satunya satu lembar untuk NKRI kita yang kita cintai ini. Ini dikatakan oleh Nabi, hubbul watan minal iman, yang harus kita pertahankan, kita harus satukan, kita harus terus wujudkan NKRI kita ini. Dan tidak mungkin itu akan terlaksana tanpa ulama. Siapa yang perjuangkan Indonesia? Para ulama dan santri. Kok justru mereka sekarang dimusuhi, difit, disudut, dipojok, dicari-cari. Bukan dicari-carikan. Dicari-carikan, dicarikan istri dong, gitu. Dicari-cari kesalahan. Itu yang terjadi sekarang ini. Jadi berarti apa? Mereka itu bukan seorang yang profesional. Kenapa? Tidak menghargai sebuah perjuangan. Jadi Indonesia itu dibayar dengan sesuatu yang mahal. Nyawanya para ulama, nyawanya para santri, nyawanya para pejuang, nyawanya para pahlawan. Harusnya kita itu kembali kepada mereka. Jangan kita gak berbuat apa-apa terus kita mengotori. Nah, oleh karena itu, maka yang harus kita laksanakan sekarang ini adalah hidup itu perjuangan. Hidup itu adalah pengorbanan. Dan hidup itu adalah merupakan sebuah kesempatan. Kita gak tahu. Ingat kan, saudara kita beberapa bulan lalu sudah meninggalkan kita. Gak tahu lagi kalau ada yang menyusul kemudian. Jangan kita malah, ya Allah. Gak mungkin. Mungkin. Tapi jangan di sini, biar saudara repot. Gitu ya. Dan kalau sudah mau meninggal, biar pulang aja ke rumahnya dulu, gitu. Meninggal di rumah, jadi nggak repot-repot mengasih tahunya, gitu. Kalau di sana, insya Allah kita bacakan tahlil ya, kita bacakan tahlil di sini, gitu. Tapi meninggalnya di rumah aja. Yang untung kamu, yang buntung kita. Kalau orang meninggal lagi cari ilmu, meninggalnya apa? Syahid. Nah, gitu. Tapi jangan di pondok meninggalnya, biar nggak menyusahin gurunya, ya. Nah, jadi artinya apa? Kesempatan, hidup itu kesempatan. Jadi gak datang dua kali, gak datang. Jadi jangan sampai kita katakan, Ustaz, kita masih muda. Emang kematian itu gak boleh datang waktu muda? Kita kan sehat, Ustaz. Emang gak boleh kematian itu datang waktu sehat? Kenyataannya gimana? Realitasnya gimana? Banyak orang meninggal muda, banyak orang meninggal gak sakit, yang sakit gak mati-mati. Nah, yang terjadi seperti itu. Semua terkait dengan ajal itu merupakan sebuah kesempatan. Nah, oleh karena itu gunakan kesempatan kalian. Kalian tuh harus berusaha menjadi orang yang baik. Bukan hanya menjadi orang baik, yang terbaik. Siapa yang terbaik di pondok ini? Aku. Yang paling baik akhlaknya siapa di pondok ini? Aku. Tunjukkan, berusaha sekarang, berjuang, berkorban. Apa yang kita diberikan oleh Allah Ta'ala modal, kita korbankan modal kita itu. Kita gunakan untuk menjadi yang terbaik. Enggak bisa? Nggak bisa? Nah, korbankan. Tujuannya kita adalah Allah. Tujuan kita adalah Rasulullah. Nah, jadi kalau seperti itu, insya Allah kita akan menjadi seorang mukminah, menjadi seorang muslimah, menjadi seorang taqiyah, menjadi seorang abidah, menjadi seorang mutakhalliqah bi ahlakin Nabi SAW, menjadi seorang yang bermanfaat di dunia sampai di akhirat, menjadi seorang yang bersanding dengan Nabi Muhammad. Itulah maksud tujuan daripada WWSDC. Semoga kalian semua termasuk semacam itu ya. Semoga kita semua termasuk diri dari Allah Ta'ala, termasuk cinta oleh Nabi Muhammad, dirindukan oleh Nabi Muhammad. Dan semoga kita semuanya termasuk nanti dibangkitkan pertama kali wajah yang kita pandang adalah Nabi Muhammad. Pertama kali yang memegang tangan kita Nabi Muhammad, yang menolong kita Nabi Muhammad, memperhatikan kita Nabi Muhammad, membawa kita Nabi Muhammad, berada di bawah bendera Nabi Muhammad, dan nanti kita termasuk yang diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad. Alhadin ya kunyatin salihah wa alamana wa salih al-Fatihah.